film nek tak beres. Saiki balik di buarat meh. Gitu. Apa? Oh iya. Bisa iki iki bodoh. Dia budek kaji gak ini wedang kira. Golek barang segala. Dah ya. Di pakaknya anak putu itu golek si barang. Ini apa ternyata dewe lah gue tak nunggani deka jindek kering dah. Loh. Oh gak iki ya penting. Ternyata dewe ya. Gue bukain deh kono lah. Hei! Hei! Aku sini kan ya, weh? Iya. Kenapa? Ngeteri iwak untuk kau bil... untuk kau... apa? Korban! Dimaten ini, weh, gak santai di jamami. Nah, ya dimaten! Mulai, orang budak mulai. Dia ingin malah itu kena ditem nih, gini lulu, kena mon, semula. Mesinnya ternih ngaku, rapi lu, belum mulai. Mungkin aku ngelayat. Oh jadi mau nanti sih mau di rumah ya agak rumit aja mau nggak nanti ngomong ini orang nih sih gue kalau apa itu nih kalau apa itu aku tinggal nomor nomor dinanu dan anu titik kencing maning matang atau seket aku nungso sarah karu karuan aku ini. Iyo. Siapa? Aku. Saiki awakku ki kuru. Mangane sego jagung. Dimendi monggo sing akeh butuhane hotel. Oh, ngono. Oh, ngono. Dijak wae ngombe. Ya, apa ngombe? Tiwasaku. Tiwasaku wedi ngombe oke. Ya. Kok mati gak, jual wedang kamu aku negak menjual wedang lu ngelu dan ini ya saipit kamu. Wis, saiki wis gak obatan wisan tak kongkon delok yo suara anak singgelem tak kon ngeterin nunggul sari ra gelem malah pedo nesu aku lah tar melo awakmu malah remuli. Daya mulai terus rono meneh. Daya nak awak memulih terus nak rono nih aku kilo milo, ono. Alah umur ni masih asing umur saiki mati yokeh, duta. Julik bila karo aku tuai aku yang mati nunda inginnya. Daya, apa ni serang salahan, saat kena iso nulak. Gak iso nulak. Nggak atasi menuso. Ya iya. Oh mulai ini mulai cilik ngono to. Mulai cilik apa ya rono meneh. Guyu. Sesana kene lagi ya. Sing nang mesuro iki. Sesok guyu iki. Sesok kan oso. Iki. Ya. Dah iso aku lu tak mirok rono aku tak nyambi gawe ngono. Tak mirok sop. Tak mirok sop. Mesti gile kencang. Yang kadang punya. Yang ini susah. Nganu susah ira. Aku telung tak telung tahun lah gak peduk naik kilo. Dah tahu naik tempat ni bel-belan aku tempat hari ini. Jadi gak terus. Dah, HP ramu. Alah, duwe wong omahe aduh-aduh ora campur. Pokoke aku ki wis sampah ya aku ki. Gak enek sing ngrek. Gak enek sing ngreken, ha? Nek mangan begina mangan apa? Mangan karak. Yo kuwi sing tak pangan karak. Lha jare ben waras. Dadi ampo karak kuwi sing tak pangan. Ampo ki jagung lho. Ampo ki di story mil. Heeh. Jare ben. Lah ya jare ben waras, setiap yo manut. Lah iya mau jagung mil ya. Ampo malah apik mendul-mendul. Mari ono cek no. Yang mari ngombe selama satu bulan terus cek nenek-nenek yang manis kak. Oh ngono. Yo sing sing ngandani kaya ngono yo karo awakmu tok lho Ji, masalah sing jek nyatu aku kabeh anek sing ngomongi. Ku kabeh dielekne wis pokoke. Gane sing apik. Sak anake kabeh. Sing ngomongi kongkon ngombe banyu putih sing kok ilep e kajicuk iki. Ya matur nuwun aku kok ya tak ngombe semoga aku tiwas wedi ngombe. Iki ne ben roso. Sap. Ndi arek. Arek iki dari wong ya. Yo isuk ngene iki laris. Iya. Ya iya. Yo dadi sopren iki sing kono. Kok gak ketok? Jenenge apa ning dhewe omah? Ya kono ya. Saiki wis tuku. Ndik Madura apa ndik kono? Nek gawe omah. Anae kono kan ndik. Ndik Madura kono. Iya. Nek gawe omah bakal. Ya beneran kok kena getilik-tilikan. Nek gak ndik Karang Tengah. Oh, sing lanang sing gak kuwi. Lah nek penghasilane lancar iki kono. Lah iya kene penghasilane nang. Ya iya, iki sangkur lancar sing nyang gawe nggih Madura kuwi ya wis. Sik iki nang Malaysia. Sing wedok ndek Madura. Sing nyapa mati. Sopo? Polisi. Alah, wis mati ndek nyenange wisan. Ya mari petang, mari petang dulu we. Kesuwi kesuwi anak ini. Alah gering, gering kentur. Geringnya gering lali, ingatannya ora enek opo-opo nih. Ya waras kuwi. Ya saiki malah nyambut gawe tetap saiki waras kuwi. Narik duit di embong. Narik apa? Narik duit di embong amal lila anu lho. Amal ni masjid lho. Oh. Susah apelah naik makan. Hah? Pancen ni dia ke ni pekor bodoh ya anak-anak itu lidah woy kok. Sugih tapi mertua ni. Mertua ni SK ini suge. Jadi SK ini merok nih gak nomor tua nih kan lah. Karena masih suwong kayak gini. Yang main warisnya itu. Suwong. Yang main dari luar luar. Kamu jenisnya sih tadi. Hadi. Wis ora neng sing anu. Lah yo Hadi. Budi apa sopan? Mati ya bareng wong layat tekani iki ngono. Masih pake mati ya bareng wong layat tekani padha ngloyo dadi supir ngono lho. Dadi wis gak ana sing pokro rek loro kuwi. Sing ndi? Lah iya to Sopyan mati dhisik malah. Sopo? Sopyan. Mati dhisik malah. Sing mbok arani mati mung Sudi. Anake sing urip. Lah iya to. Lah ya kuwi pernah ngae kuwi loro kuwi. Udi, Udi ya. Karo Eska. Tapi ku agak-agak lemu-lemu ngono. Bandaran sedih ya. Duwe gede wisan. Duwe. Lah terus Kaji Mari mati ya wis rumut ta, Lan? Sopo? Awakmu. Kaji Mari lo mati ku ya krungu. Krungu dong ini aku. Ya iya. Dadi sekali saiki ya. Mari. Yo iya to. Ini. Wes. Oh wes, karo bojone malah anu wong aku ya rono. Wah, lu wong ngono lan di bojo Mariati dedekne. Bojone petinggi. Heeh, duwe bojo petinggi. Tinggi manuk. Samane aja ngapusi. Ya sampean potongan potolan petinggi yo ngapusi. Lek potolane ora petinggine tok. Lah yo ben seneng. Seneng wae senep. Jadi belajar kan karena bujone petinggi tapi wis leren petinggi leren wis yo yo mau wek mau alam jauh kalau ngeder dari luang mana saking bungai mau alam ngeder mau alam ngeder luang mau awal hujan Widi wis duwe bojo wis omah dhewe ning Jati Roto kono. Ya. Bojo mung loro-loro kok. Gak sida meneh Pak Demo ja. Ya. Gak sida meneh Mbahmu. Iki HP-HP ae. Loro waras, loro waras ngono. Sepo ki omong ngono iki ning ja. Mbah Kaji Mari. Nek sinau iki. Iki lan nino ketok awakmu. Tapi Mbah Kaji teko. Assalamualaikum. Iki lho. Iki lho. Iki lho Mbah Kaji yo. Napa iki? Andra. Anak Ijan kok inti. Anake Reja. Ija napa? Reja. Reja. Gue dia gak gue wateng menerupan cuman dengan Mbah Kaji jah, mah depo tuh tusuk oleh munuh kita, mah depo ini mbah kita ilendang, depo lah tuh ngiring anten kita gumoh terus gue wateng tapi gumoh ini loh terus gue dia besar penjuk sunat tuh oh iya buat macam kurangan, dia biasa nak Dino aku saya giat seram bayar nanti Dino. Lah sejitu sih ya rara. Lah, gue masih kita ngerti. Lah, ya kan negak di jelas itu kok nobik ini. Lho aku nek gak tak rem buyar patanane aku malah wis ngerem di aku iki. Gak kok buyar ora nek apa-apa aku gak iso ngerem. Ya saiki lho, ya saiki nyatane ya padha iso untuk kerene aku. tenang. Gua ini aku ya jadi kei tok dikei betune. Ku dibetek pake. Tembah makan yo. Matur nuwun. Pak EJ Isong nganu wei anak-anak. Iku tembah e iki Mbak Makan yo. Ora ngerti tak iki tak nek ngapis. Kuwi lha ben jatuh tintek ning jero lek gak ya, cek tak saya pakai mana untuk jujuman awak mungkin. Iya, telefon-teleponan main. Ya, jalan-jalan main. Tak sih, kamu ini bagaimana? Lepon kari. Mak, jadok melok bang-mak. Lepon kari di Semayani melok, kari. Karena ngenteli aku. Iya dengar kan pengen di rumah macam itu tadi. Aku le, ayo di rumah, ayo masuk tempat nganu, aku nggak beras dengan aku. Ya. Alhamdulillah, dapat cita-citamu api. Besok laksana. Iya kasih macam, tak mau neneng kang mati. Dah ya cita-citanya api, besok laksana. Karena aku yang bocak yang gak bisa mu, ya tengkokono. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Iya. Ini yang mau beli, boleh jiwe. Kenapa jalan sama orang, enggak? Alah, rausan. Bah, entuk tapi awak mau aku nyentuk kok. Urung, nyentuk. Kau tiga iku. Kaji, ini pak sopo. Tak gawa aku. Wah. Aku yang rasa awak tiga iya. Omong, tiga iya aku. Dan tapi ya kok gak podo? Lah wong wis bau wis prapat ya. Bacane bau wis bau. Aku lho dikei ya alhamdulillah rabbil alamin gak dikei aku gak njaluk. Aku wis wasiat teko guruku ngono aku gak oleh melok-melok sing abrawur ngono kuwi gak oleh mikir. Ije, tapi harus diwet, diwet, diwet, diwet. Mbak Jol lagi kajian. Aduh, gak tau. Saiki ditukungan. Wita. Enak bisa nyewis. Gak nih, Sobo. Enak menit. Oh, enak. Enggak, gue sih gelicu. Rara yang nangyewangi. Rara, belas ngino, eh, orang. Udah gak mau ngomong-ngomong. Lu, lu, lu, lu, lu. Ya tak kena anakku tak. Berarti genep anakku suwe untuk kabeh ning aku iki. Dadi nek kemlelet karo aku, Pak Mula ra melok duwe ngono. Lah aku iki ora payu nang ya golek enek saking gak payu tuwe. Golek apa kuwi? Golek karak, golek duwe oleh bojo. Maksude Kang Kaji iki golek duwe. Golek duwe maksude kesel nek wis tuwe iki leren. Golek sing ngimami, ngimami aku. Nek wis tuwe lemane. Lah iso mlane ora payu. Dadi meneng ae mari. Aku mau mau moro aku mau moro. Disuweni karo arek-arek terus nek anu lae terus enek sing belani. Wo rewang aku ngowang kali Kang arepe rabi mbuh dirabi tincer sing ndi. Kang mau ngandel ketok uring-uringe. Iya ta, ngomong golek rent. Eh, Kang mati sajane ya dudum, gak Mbak Karmelah mati ya. Yuman, dudoni bang luru. Bang ngetowek, kok dadak ngolek ini kayak blangkrah apa. Ngodok kita iso diwi, ngendok iso diwi. Kok dadak ini. Kok dulu ngok semaan buddha, kok dulu ngok nengi buddha. Nengi bojo. Renek sendiri. Wis gak ngak kayak apa-apa, kan ngelola adeni. Kok gak. Kok gak mari adeni. Gak jaman. Waras. Yo ijek to. Ijek nutup rawan sing kari iki. Sing nemen yumu. Siti. Siti. Undi nang trendok kok akeh dongku. Saya kali limo. Nemen. Mbeti nang gandang nek su. Wis gak iso waras. Warasane mati. Tapi nek awakmu rene no lenyap duang bunyi. Nemen sak gluk-gluk e jumake. Kanthi cerukan jumake. Dalan opo? Wiran dilakoni ya. Sa. Tapi sampe gluk kok wong. Gak iso. Gak iso. Gak entuk tombo ngono iki jan. Biyen jadwal ya, lek lumayan biyen. Aku awakmu emoh nek digawe elek-elekan menungso padha menungsone emoh golek enak. Aku lek iya-iya emoh nek elek-elekan mung ki susah-susah wong gerok-lokan wong emoh. Golek enak. Nek saiki tuwek, la opo kok ingah-ingih umbah-umbah iki. Pedang-peding kaya Mariati. Nomor sahabatnya kaya dur mana? Gak pipi ya tiga ini. Mon, gak. Di rumah, untuk iwa-iwa kan di suweneng di rumah, gak belum sobo. Tapi lu lomo. Lu di kana mu gak usung. Gak usung korban. Oh, gak dicerter nih. Gak dicerter nih, ada. Oh, kok ngalah. Biar tadi panitia kan saiki pindah. Oh, metu. Oh, enek sing iri, enek sing iri hati. Oh, ngono anger wong njaba kok wong wong duduk Malaysia kok nganggoni masjid ngoten iki. Demo lagi demo. Lah ono malah ya diparani to yen wong kene iki. Dikon ono kan wong kene. Iya, ya pinter nek diiri wong ya sangur wani metune ngono ngalah wong sing apik iki pancen ngono. Iya ngalah. Mati suwi jenenge selamat mati. Wis to ngalah ae. Kuwi sing duwemu ya selamat kuwi mati. Lah iya ora usah wis dipikirne wong ngalih golek pegawean si intuk dipikir nganu kok ora melok ndae masjid ora melok duwe wakop ora melok duwe apa-apa kok murun kok ngehaki ndek kene iki wong sing ya alah ora wis bah iso ora usah mikir kowe ora mikir aku takon ya iya sing wae terus apa awakmu aku ada yang jenengi miah kuwi. Ya ya gak sing hubungan. Ada yang duwe kang nek di rumoni. Ya jenengi miah itu memang ngono kuwi ya. Itu kuwate kuncok. Tapi ora payu. Gak payu. Gak sido, ora tapi gak sido. Gak sido. Ya, mau ta ora beres. Ora beres kuwi emoh wong iki. Itu sing duit masuk ke ini. Tapi sing duit kebunan nanti tiga insak berapa? Apa ini aku gak tau kamu. Ya is peneran lu malam. Kalau tenang. Ya lah lah jojo. Saiki ning kene lho, angel panenan iki angel saiki wong tani kuwi sepi, masih pasar ya sepi. sepi kabeh. Alah ndek daerah kene Burjo renek wong nandur pari ora kenek. Saiki cuma setu. Heh. Yo tanduri jambu, jeruk tapi elek kabeh, gak nek sing apik. Mes-mes gak enek saiki sing koyo biyen ngono ke gak. Lek sak juta. Iku mbak kabeh. Tapi ya yo kuwi yo ora nek pari blas wis saiki Burjo iki gak duwe pari. Yo ngomongke nek karo petingine lagi kalau mikir iki ora oleh. Iki teko. Penting dene ora rek. Ora rek mergo dicuk wong tani. Tapi tak duwe pari. Ruwe duwe. Sing wong nek wong tani nyambut gawe gak. Iya lho adewe. Terus mau ni tak mau apa mau? Ayo nek, tadi pagi mengarah belok kanan. Laporan tak pun, muncul orang laporan. Bisa? Omong-omongan mana kui? Benny masih terus. Ibu saya payah biar nek. Eh, Pak Demok nyapo? Ngaji. Oh ngaji terus? Diteri, dibuka kak? Minta kak, jangan aja. Sijukin teh. Si. Dengi si, dengi lo yo tak teri. Nah, ayolah. Nek aku cipto. Indra ya teko nyamkan mau sekolah di Bali wis lulus bisa. Indra lagi teko ni. Lagi pak demo. Kon demo. Iki jatah mulai kau ngelak kamu. Kamu ngelek ngaji jere ni. Iya enam. Indra, mari kau ngene Pak Demo, ngene Pak Demo ngaji ni ngomai. Sampai apa Al Quran ni? Ngaji ni makan kawan modal. Iya kan nak ngambil. Pak Demo mulai duwe ora iso lagi. Tuwek le Kang Marak ni. Arep nyang ya ora nek pari kene. Heh? Yen taun biro ngene. Lha yo. Kang iki saiki apa gawe 70 nek? Yo urung ngono wong aku 70. Yo mun suwidak 4, kangmu suwidak 5, dak 6. Uang masih dituak, tuak nena ruak kalau di senggol rong dijabut dijip urip. Aku sadawane dituak-tuak nih, kabeh uang. Yulip singa, yulip kincing kincing karo aku tu tuak yulip, tuak aku rumah. Hey. Kapan? Ada ngeramu boleh yang mentok. Jika balik, saya sedih lu, aku balik dalronon, eh? Lah iya. Iya, jidah di kono. Siapa? Siapa? Eh lah, ya kering-keringan. Kering-keringan. Sendi. Aku pekerja ini, ini mat-mat kayak di ini. Duh, duh, aku di kono ini. Kok mau wapas nih, mendeng? Bulan kan wonge kelebonan setan mulane tekle tawerak motor tekle nyuwara boyo sing apik nyuwara wong ora tau nyuwara kok elek kaya iya tangane eh mari ngelokne aku langsung sisu emben dang rong dino telung dino tawerak motor. Oh, saya belayu belayu ya aku. Ya ngelok nih pokoknya, pokoknya ngelok nih deh. Rahasia. Ya. Iya. Iya. Mari ngelok nih langsung cowok mantap motor kayak. Ini besar. Ini besar. Mono Kujano. Iya. Mungkin tongkong ini ya. Aku ini pakai di lalat nih yang gitu ya. Apa? Ngarung-ngarung nanggung yang itu penak nyawa awake dhewe wis nglakoni. Jadi masih iya. Sawah nganu apa pring? Iya. Nganu pring. Pring rungokne teh. Pring ning mburi tanggene dhewe kan nenek. Pring pring Mi. Mi nganu aja pegel ya, aja nesu. Apa, Mbak? Pringe lah ketokan kabeh arepe ditebas karo hari nek ngono. Iya, sampe dikur nek. Terus diku wetoki kabeh nyatane ra dikeki dhuwit, Mbak. Darsono. Gak, ya pancet iki kecak iki jejek ge, pringe. Lah yo tuh abrak motor tayang saiki lho tak sikile tangane rusak wisan saiki gak iso. Gak iso. Iya. Tapi aja mung kisani mah ngono mung isine mah ndak roto iki mung rahasia maune sampe nyapa takon ayo. Oh ora roto. Satu mah ono larut-larut dan tenang. Minggu harus sabar kayak ribet satu mah. Gak mikir ngono iki. Lah iya. Oh iya sana mah cedek jam hilang sana gitu. Iya lah. Pring. Ice di rumah buritan ya. Tapi tius gabuk. Gak, gak. Iya sih tak dibakar mbak mas jam wisan dibuang kita be. Jadi nih je. Bukan tandilan kaji gede. Lima. Apa pun aja diberikan. Itu. Kau anak itu. Jadi mana kau itu? Anggur. Sambar meledak kita. Sambar meledak sing kita. Ora ketok apa-apa saiki lho videone gak enak lho. Video sarjat. Iya terjeda, videone terjeda tulisane entar berapa. Ning kono nek kepinet. Ning kono nek kepinet jajal benakno nggenmu. Lanang kok gak kaya bojomu slamete. Lah ngapusi. Ra balik-balik. Wes sarapat mau urung. Ora balik-balik iki gak ketok apa-apa nggih aku mati. Keri lah itu nang padimu. Ora sarapan cecek-ceket ngono. Gak ono apa-apa saiki. Iki durung bumi cendok ngewet lepen bergabung. Lah iki ketok we, Kang. Halo. Ketok lho wisan. Tuh akeh dodolan iki. Dodolan iki. Iya. Dadah. Dadah. Lupa cerita dari dulu. Stop. Tang. Kami muncul. Aduh. Kami muncul. Jangan lupa like, share, dan subscribe.